بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kemarin kita membahas hadis yang ke-12 tentang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, yang mana perbuatan tersebut menjadi tanda atau ciri bagusnya keislaman dia, yaitu hadis Nabi alaihissalatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya atau bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya, yang bukan kewajiban dia atau wewenang dia. Telah kita sebutkan syarah dengan cukup panjang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Seorang muslim, seorang mukmin wajib untuk menahan dirinya jangan sampai masuk ke dalam perkara yang bukan wewenang dia, terutama perkara yang berkaitan dengan urusan umat, yang mana tentunya para penguasa, para pemerintah yang berhak dan berwenang untuk menanganinya. Karena kita tidak diserai tugas untuk menanganinya. Yang kedua, ilmu dan pengetahuan kita sangat-sangat terbatas, sehingga sangat mungkin terjatuh dalam kesalahan yang hal ini akan sangat fatal akibatnya, sangat bermudarat bagi Islam dan kaum muslimin. Maka sedikit lagi kita lanjutkan penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Fahadha hadithun azimun, maka ini adalah hadith yang besar, yang agung. Wa manhajun qawimun, dan manhaj yang lurus, cara hidup, prinsip hidup yang lurus. La saro alaihi kullu muslimin la hasala fi dhalika la khairul kathiru. Seandainya setiap muslim berjalan di atas prinsip ini, prinsip yang ada dalam hadis yang agung ini, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wan halatil masyakilu, dan akan terpecahkan berbagai macam problem yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi akan terpecahkan, akan terdapatkan atau akan mendapatkan solusinya ketika mereka menerapkan hadis yang mulia ini. Wa ta'alafatil qulub, dan niscaya hati-hati kaum muslimin akan bersatu, akan saling mencintai, akan menyatu dan berdekatan, tidak saling memusuhi, karena mereka hanya atau memiliki kesibukan dalam urusannya, dalam bidangnya, wewenangnya masing-masing pada pekerjaannya, tidak mencampuri pekerjaan yang lainnya atau pihak yang lain. Wa ta'awana al-muslimuna fima bainahum, dan saya mereka kaum muslimin akan saling ta'awun, kerjasama di antara sesama mereka dalam kebaikan tentunya. Lakin idza sarat al-umuru fawdha, akan tetapi ketika perkaranya sudah kacau, wa kullu yatadakhkhalu fima la ya'nihi, dan masing-masing dari mereka kaum muslimin ikut campur dalam urusan yang bukan wewenang dia, yang bukan tugas dia dan tidak bermanfaat bagi dia, hasala fi dzalikal fasad wa syarr, niscaya dalam tindakan seperti itu akan memunculkan kerusakan dan kejelekan. Wa ikhtilafur ra'yi, dan akan muncul perbedaan pandang pendapat. Wa adamu thiqati bi ahlil hilli wal aqdi wal mas'ulin, dan tidak adanya kepercayaan terhadap para ahli dan mereka yang diberi tanggung jawab menangani urusan umat, ini para penguasa. Ketika setiap muslim ikut campur dalam urusan umat, berarti mereka tidak thiqah, tidak percaya kepada para pemegang amanah, kepada para penguasa. Tsumma tantashiru al-fawdha bainan nasi, kemudian akan tersebar kekacauan di tengah-tengah manusia. Wa hadha huwa waqi'u katsirin minan nasi al-yawma, dan inilah kenyataan yang ada pada banyak manusia di zaman sekarang ini. Tajiduhum hatta fi masailil ilmi as-su'bati allati la yuhsinu dukhula fiha illa kibarul ulama'i wal a'immah. Kita jumpai mereka sibuk mengurusi urusan umat, membicarakannya, membahasnya, menyalahkan, memvonis, menilai kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan sampai dalam masalah ilmu yang sulit yang tidak bisa menanganinya, membahasnya kecuali para ulama yang senior, kibarul ulama dan para imam. Kita jumpai mereka ikut andil atau ikut membicarakannya. Kaum muslimin awamnya ikut membicarakan masalah besar, masalah keumatan yang hanya ulama kibar, ulama besar yang bisa membahasnya. Mereka ikut nimbrung membahasnya, memberikan komentar, masukan, dan seolah-olah memberikan solusi, padahal mereka sangat-sangat terbatas ilmu dan pengetahuannya. Tajidu sigara at-tulabi wal muta'alimina yatadakhaluna fiha, engkau jumpai para penuntut ilmu yang masih muda, yang masih pemula, dan orang-orang yang masih belajar atau yang pura-pura berilmu, mereka masuk membahas dan ikut campur terhadap masalah besar tadi yang sulit tadi. Wa yuhilluna, akhirnya mereka menghalalkan berbagai macam fenomena yang ada, yang baru muncul tentang hukum suatu makanan misalkan, atau suatu tindakan, suatu perbuatan, mereka membahasnya dan memberikan vonis ini halal, dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu yang cukup. Wa yuharrimuna, atau mereka mengharamkannya. Wa yaftuna bighairi ilmin, dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Wa bighairi basiratin, dan mereka memberikan fatwa tanpa hujah yang nyata. Fayajibu, maka wajib ayyutakhadha hadzal haditsu manhajan wa maslakan li kulli muslimin. Maka kesimpulannya, wajib hadis yang mulia ini dijadikan manhaj, metode, prinsip hidup dan prinsip yang dijalani, ditempuh oleh setiap muslim, muta'alliman kana au jahilan, baik muslim tadi orang yang statusnya sebagai pelajar, talibul ilmi, atau orang bodoh, orang awam, maka wajib berpegang teguh dengan hadis yang mulia ini, menjadikan hadis ini sebagai manhaj atau prinsip hidupnya. Kemudian ulama yang lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam syarah hadis ini mengatakan, hadzal haditsu aslun fil adabi wa tawjihis salim. Hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah hadis yang pokok, yang mendasar dalam masalah adab dan bimbingan yang selamat, bimbingan yang lurus. Maka landasannya adalah hadis. Wa huwa, yaitu hadis ini berisi, annal islam anansana yatruku ma la ya'ni, bahwasanya seseorang itu harus meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya, ai ma la yuhimmuhu wa ma la ilaqata lahu bi, yaitu perkara-perkara yang tidak penting buat dia, yang tidak bermanfaat baginya, dan yang tidak ada urusan dengan dia, tidak ada kaitan dengan dia, bukan tugas dia, bukan wewenang dia, dia tidak ikut campur padanya. Fa inna hadza min husni islami, maka sesungguhnya perbuatan seperti ini, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya dan yang bukan urusan dia, wewenang dia, ini termasuk tanda bagusnya keislaman dia. Wa yakunu aidan rahatan lahu, dan juga ketika dia seperti itu kondisinya, maka hal ini akan membuat dia bisa beristirahat, bisa tenang, tenteram. Li'annahu idza lam yukallif bihi fayakunu rahatan lahu. Karena kalau dia tidak membebani dirinya, tidak membebani dirinya dengan perkara yang bukan urusan dia, yang tidak bermanfaat bagi dia, maka tentunya hal ini akan membuat dia rohah, bisa istirahat, bisa tenang dan tenteram, bila syakin tanpa diragukan, wa uriha li nafsi, dan bisa menenteramkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Qala fa istafadu min hadzal hadithi, kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, annal islama yatafawatu, bahwasanya keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat, minhu hasanun wa minhu ghairu hasanin, ada yang bagus dan sebaliknya ada yang tidak bagus. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya keislaman seseorang, artinya islamnya seseorang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang bagus adalah ketika dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Dan sebaliknya, kalau dia ikut campur atau mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, maka ini menunjukkan keislaman dia yang jelek, yang tidak bagus. Faedah yang kedua, annahu yanbaghi lil insani ayyada'a ma la ya'nihi la fi umuri dinihi wala dunyah, bahwasanya selayaknya bagi seseorang untuk meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya, baik dalam masalah atau urusan agamanya maupun dunianya. Bukan masalah agama saja, termasuk masalah dunia. Kalau dia atau masalah dunia tersebut tidak bermanfaat bagi dia, maka tinggalkan, jangan dikerjakan. Li'anna dzalika ahfadhu liwaqtihi. Perbuatan tersebut, meninggalkan yang tidak bermanfaat, akan lebih menjaga waktunya. Waktunya terjaga benar-benar maksimal penggunaannya, tidak dibuang dengan percuma. Wa aslamu lidinihi, dan lebih menyelamatkan agama dia. Jaga waktunya dan menyelamatkan agamanya. Wa aisaru litaksirihi, dan lebih memudahkan dia di dalam menghemat waktu yang dia miliki. Walau tadakhala fi umurin nas allati la ta'nihi la ta'iba. Namun seandainya dia ikut campur dalam urusan-urusan manusia yang tidak bermanfaat bagi dia, niscaya dia akan lelah, letih, capek. Walakinnahu idza a'rada 'anha wa lam yashtaghil illa bima ya'nihi sara dzalika tuma'ninatan wa rahatan. Akan tapi apabila dia berpaling dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat tersebut, dan dia tidak menyibukkan diri kecuali dengan yang bermanfaat bagi dia, niscaya hal itu akan membuat dia tenang, tenteram, dan bisa istirahat. Tentunya menghemat waktunya. Faedah yang ketiga, alla yudhayya al-insanu ma ya'ni. Hendaknya seseorang tidak menyia-nyiakan apa-apa yang bermanfaat baginya. Ai ma yuhimmu min umuri dinihi wa dunyah, yakni apa-apa yang merupakan urusan dia, tugas dia dalam masalah perkara-perkara agamanya dan dunianya. Ketika memang itu tugas dia, urusan dia, wewenang dia, dan bermanfaat bagi dia dalam masalah atau urusan agamanya maupun dunianya, maka jangan sampai dia sia-siakan. Bal ya'tadi, bahkan sebaliknya dia perhatian dengannya, serius mengerjakan tugasnya, wewenangnya, dan hal-hal yang bermanfaat buat dia dalam urusan agama maupun dunianya. Wa yastaghilu bihi, dan dia menyibukkan diri dengannya. Wa yaqsidu ila ma huwa aqrabu ila tahsilil maqsudi, dan dia sengaja mencari cara, metode yang lebih cepat mengantarkan apa yang dia inginkan dalam masalah dunia maupun masalah agama. Makanya cari yang paling menghemat waktu, efektif dan efisien, agar segera sampai kepada tujuan dia. Dalam masalah dunia dia, cari pekerjaan yang bisa menghemat waktu. Ada dua pekerjaan, cari yang bisa menghemat waktu, yang hasilnya sama dengan cara yang lain yang banyak waktunya. Demikian pula dalam masalah agama, dia harus mencari cara yang bisa mengantarkan kepada tercapainya tujuan, yaitu faham agama dan bisa mengamalkannya. Cari cara yang bisa menghemat waktu dia, yang akan menyampaikan kepada tujuan dia dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Berikutnya hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini menjelaskan tentang mencintai kebaikan seluruhnya, atau mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak beriman, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, la yu'minu, tidak beriman, ay maksudnya yakni al-iman al-kamila, iman yang sempurna. Bukan berarti dia kafir, tidak. Tidak beriman maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Kalau dia mengerjakan apa yang ada dalam hadis ini, bismillah, dia akan meraih keimanan yang sempurna. Namun sebaliknya, kalau tidak mengerjakan apa yang ada dalam hadis ini, maka keimanan dia tidak sempurna. Qalu, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, ay akhihil muslim, maksudnya saudaranya yang muslim, bukannya kafir. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, min umuriddin wad dunia, dari urusan-urusan agama maupun urusan dunia. Jadi dia harus mencintai untuk saudaranya dalam urusan dunia maupun agama apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia senang saudaranya, dia senang kalau dia rajin ibadah, maka dia pun harus senang kalau saudaranya rajin ibadah. Dia senang kalau dirinya tambah ilmunya, tambah hafalannya, maka dia pun harus senang kalau saudaranya bertambah ilmunya dan hafalannya. Ini dalam masalah agama. Demikian pula dalam masalah dunia, dia senang kalau sehat badannya, kuat fisiknya, maka dia pun harus senang ketika saudaranya sehat badannya dan kuat fisiknya. Demikian pula ketika dia senang mendapatkan rezeki yang halal, maka dia pun harus senang ketika saudaranya mendapatkan rezeki yang halal. Lian hadza muqtada al-ukhuwah al-imaniyah. Lian hadza muqtada al-ukhuwah al-imaniyah. Dikarenakan hal ini, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya adalah konsekuensi dari persaudaraan keimanan kita dengan muslimin yang lainnya, bersaudara karena iman, saudara seiman. Maka di antara konsekuensi dari persaudaraan karena iman adalah antuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika, engkau mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk untuk dirimu sendiri. Ini mungkin terasa berat, tetapi harus kita upayakan, karena hal ini merupakan konsekuensi dari persaudaraan karena iman. Qala fa istafaru min hadha hadith, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, annal imana yatafadhal, yatafadhal, bahwasanya keimanan seorang muslim, seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Ada perbedaan dari sisi keutamanya, ada yang biasa, ada yang kurang, ada yang utama, berbeda-beda. Minhu kamilun wa minhu naqisun, iman seorang hamba ada yang sempurna, namun ada pula yang kurang. Di antara tanda iman seorang hamba yang sempurna adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan sebaliknya, di antara tanda kurangnya keimanan seorang hamba adalah dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati, annal imana yazidu wa yanqus. Dan hal ini bahwasanya keimanan seorang hamba ada yang sempurna dan ada yang kurang, itu merupakan mazhab, prinsip dan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketaatannya bisa berupa keyakinan, amalan hati, atau berupa ucapan lisan, atau amalan anggota badan. Dalam hal ini berkaitan dengan amalan hati. Ketika dia mampu untuk mengkondisikan hatinya sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, ini menunjukkan imannya sedang bertambah, lagi naik, ada kesempurnaan dalam imannya, amalan hati. Namun sebaliknya, ketika tidak ada hal itu dalam hatinya, maka imannya sedang turun, sedang berkurang. Nah, yang kedua faedah hadis ini, al-hassu ala mahabbatil khairi lil mu'minina, adanya dorongan, anjuran, hasungan agar kita mencintai kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Kita cinta kalau mereka mendapatkan kebaikan, kita senang kalau mereka mendapatkan kebaikan. Liqauli, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Faedah yang ketiga, at-tahdhiru min ayyuhibba lil mu'minina ma la yuhibbu li nafsih. Peringatan yang keras, ada yang peringatan, jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin, mencintai untuk saudaranya orang-orang beriman apa yang tidak dia cintai untuk dirinya. Dia enggak senang kalau dirinya sakit atau tertimpa kerugian, tapi dia justru sebaliknya senang kalau kaum mukminin mendapatkan kerugian dan sakit. Ini penyakit yang berbahaya. kita harus waspada dan berhati-hati darinya, jangan sampai memilikinya. Mengapa? Li'annahu yanqusu bidzalika imanuhu. Dikarenakan kondisi seperti itu akan menjadi sebab imannya berkurang. Hatta innar rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nafa anhul imana. Bahkan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam meniadakan darinya keimanan, yakni keimanan yang sempurna. Berarti dia tidak bagus imannya, tidak sempurna imannya. Orang yang mencintai untuk kaum mukminin apa yang tidak dia cintai untuk dirinya, ini menunjukkan imannya tidak sempurna atau berkurang. Sebagaimana yang dinafikan, ditiadakan oleh Nabi dalam hadis ini. Mimma yadullu ala ahammiyati mahabbatil insani li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsi. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya, urgensinya seseorang itu mencintai untuk saudara-saudaranya dari kalangan kaum mukminin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang keempat, taqwiyatu rawabiti bainal mukminin. Hendaknya kita berupaya untuk menguatkan hubungan kita, keterikatan kita dengan kaum mukminin yang lain. Hal-hal yang akan menguatkan keterkaitan dan keterikatan kita dengan saudara-saudara kita kaum mukminin, maka kita kuatkan. Di antara yang akan menguatkan hubungan kita dengan saudara kita kaum mukminin adalah kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Ya, ini dalam masalah kebaikan tentunya. Dalam hadis yang lain disebutkan minal khairi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi hatta yuhibba minal khairi, sampai dia mencintai dari kebaikan, bukan mencintai yang berupa kejelekan. Mungkin ada orang yang tidak senang mendapatkan kejelekan, maka bukan itu. Kita berbicara yang berkaitan dengan kebaikan, mencintai kebaikan untuk saudaranya, bukan mencintai secara umum, tapi kebaikan, kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Itu faedah yang keempat, kita berupaya untuk menguatkan hubungan kita, keterikatan kita dengan kaum mukminin yang lainnya. Apa saja yang membuat kita semakin kuat hubungannya dengan kaum mukminin, maka kita kuatkan, kita tingkatkan, kita pertahankan minimalnya. Jangan sampai berkurang, berkurang, berkurang. Kalau mampu dikuatkan, tingkatkan. Kalau tidak, minimal dipertahankan. Yang kelima, anna man ittasafa bihi fa innahu la yumkinu an ya'tadi 'ala ahadin minal mu'minina fi malihi aw fi 'irdi aw ahlihi. Faedah yang sangat-sangat penting. Bahwasanya siapa saja yang memiliki sifat tadi, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan, siapa saja yang sudah memiliki sifat tersebut, maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin menganiaya atau berbuat zalim kepada seorang mukmin pun, baik dalam masalah hartanya atau kehormatannya atau keluarganya. Dia gak senang kalau hartanya dicuri, dirampas, ditipu. Maka dia tidak akan mencuri, merampas, atau menipu harta saudaranya. Dengan pula dalam masalah kehormatannya, dia gak suka kehormatannya dijatuhkan, maka dia pun tidak akan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dengan pula dalam masalah keluarganya, li'annahu la yuhibbu ayyatadiya ahadun alaihi bidzalika fala yumkinu ayyuhibba iqtida'ahu huwa ala ahadin fidzalika. Dikarenakan dia enggak senang, enggak akan suka kalau ada seseorang yang berbuat zalim atau berbuat aniaya kepadanya dalam masalah kehormatannya, hartanya maupun keluarganya. Maka tentunya tidak mungkin dia akan senang untuk berbuat aniaya, zalim kepada saudaranya dari kalangan mukminin dalam masalah tersebut, masalah harta, kehormatan ataupun keluarganya. Faedah keenam, annal ummatal islamiyyata yajibu an takuna yadan wahidatan wa qalban wahidan. Bahwasanya umat Islam itu harus menjadi satu tangan dan satu hati. Jadi harus bersatu, bersatu akidahnya, bersatu prinsipnya, dan satu hati, satu prinsip, satu manhaj, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Shalih. Harus satu kekuatan, satu tangan dan satu hati. Wa hadha makhudun min kauni kamal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Faedah ini diambil dari keadaan keimanan yang sempurna yang ada pada seorang ketika dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika semua muslimin menerapkan kaidah ini, prinsip ini, maka tentunya mereka akan bersatu, akan terwujud persatuan, persatuan umat Islam ketika mereka menerapkan prinsip ini, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tentu dari semua sisi, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, manhaj dan yang lainnya. Dia senang kalau dirinya di atas manhaj salaf, maka dia pun berusaha untuk mendakwakan manhaj salaf kepada orang lain dari kalangan muslimin, agar dia pun mengetahui, memahami dan menerapkannya. Dan dalam aspek kehidupan yang lainnya, dia terapkan seperti itu. Yang terakhir, isti'malu ma yakunu bi al-athfu fi asalib al-kalami fi qawlihi li akhihi. Menggunakan kalimat yang lembut, yang sangat sopan, sangat mendalam maknanya, yang sangat halus dalam berbicara, dalam metode berbicara. Hal ini ada dalam sabda Nabi, li akhihi, untuk saudaranya. Ada makna yang sangat mendalam, lembut. Walau sya'ala qala, seandainya Nabi mau, maka Nabi akan mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mu'mini ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk seorang mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya. Niscaya kalau Nabi mau berkata seperti itu. Lakinnahu qala, tetapi Nabi mengatakan li akhihi, untuk saudaranya, bukan lil mukmin. Walaupun maknanya sama, tapi li akhihi punya makna yang lebih mendalam, punya rahasia yang besar. Isti'tafan lil insani ay yuhibba lil mu'mini ma yuhibbu li nafsi. Yani sebagai bentuk perintah ataupun dorongan agar dia bersikap lemah lembut yaitu seorang dan yang mencintai untuk saudaranya yang beriman apa yang dia cintai untuk dirinya. Orang beriman yang lainnya itu adalah saudaranya. Nabi menyimpulkan atau memberikan ketentuan hukum mukmin yang lain itu adalah saudaranya. Tentunya kalau sudah kita memahami orang mukmin adalah saudara kita, ya kita akan berusaha secara maksimal untuk mencintai bagi dirinya, bagi saudaranya tersebut, apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana kita senang kalau adik kita bahagia, sehat. Sebagaimana kita senang, bahagia dan sehat. Maka dengan mula kaum mukminin, mereka saudara kita, maka kita pun harus menerapkan prinsip mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah selesai syarah hadis yang ke-13 ini dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Takhris hadaqallahu wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruh.